Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Stressingnya yaitu masalah grammar atau disebut dengan istilah yaitu qawaid nahwiyah, yaitu kaidah nahwu. Kita masih latihan terkait penggunaan asy-syartiyah. Masih di latihan yang keempat di halaman 127, ada beberapa nomor. Kemudian kita lanjutkan nanti, yaitu latihan yang kelima, masih juga terkait dengan asy-syartiyah. Sebagaimana dua pekan yang lalu, kami minta kepada para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang senantiasa aktif di kajian ini untuk menyelesaikan tugas atau disebut juga wajib manzili. Dan malam ini kami akan mendengarkan jawaban apa yang antum sekalian tulis di catatan-catatan di buku maupun di buku tulis. Taib, langsung saja, karena waktu sudah lewat ya, lebih dari setengah sembilan lebih. Taib, kita masuk ya, nomor 8 atau nomor 7 juga boleh, atau juga ada yang ingin mencoba dari nomor 1 silakan, dari latihan yang keempat ya. Setelah itu nanti baru kita masuk kepada yang kelima, itu nomor yang kelima. Penggunaan asy-syartiyah ini lebih yaitu agak lebih apa, lebih berat sedikit, tapi insyaallah kalau sudah menguasai insyaallah tidak akan sulit ya, terangkan sulit, karena sudah banyak latihan-latihan yang sudah kita tuntaskan, bukan hanya nomor 4, bahkan dari awal daripada pelajaran yang ke-15. Baik, fadhil Ustaz. Iya. Dimanapun Anda berada, dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami untuk menjawab latihan ke-4 ini dari mulai nomor 7 atau dapat mengulangi dari nomor pertama. Bagi Anda yang ingin terhubung, 021 8236543, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ummu Abdullah ini yang pertama. Nah. Baik, silakan Ustaz. Nah, tafadhal ya Ummu Abdullah. Ya, kira-kira nomor berapa yang belum terjawab pada beberapa pekan yang lalu? Yang ada Saufa Ustaz ya. Baik, Saufa, silakan. Nah, tafadhal. In taqra al-Qur'ana fa saufa aqra. Aqra. A'idi marra tsaniya. In taqra'il Qur'ana. Naam. Fa sawfa aqra'u. Tayib, in taqra'il Qur'ana fa sawfa aqra'uhu. Aqra'uhu. Iya, bukan aqra'uhu atau aqra'uhu. Apakah fi'ilnya majzum atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa tidak majzum? Tidak ada yang memajzumkan ya. Tidak ada yang menjazam. Bukankah dia fi'il jawab syarat? Jawab syarat kan mesti jazam. Ada saufa. Karena fi'il jawab syarat fi'il mudhari' telah dimasuki oleh saufa. Iya, betul. Tapi in taqra'il Qur'ana fa saufa aqra'uhu. Jadi jumlah sahihah. Secara grammar susunan itu apa benar. Taib, lanjutkan. Sin yang ke 8. Ke 8, boleh. Itu apa? Jawab syaratnya apa? Muqtarinan bisin. Sin. Iya, dirangkai dengan kata sin. In taskunu fa fa sa'askunu ma'akum. In taskunu fa sa'askunu ma'akum. Fa sa'askunu ma'akum. Coba agak ditambah kalimat lagi. In taskunu di mana? fil makata. Biar agak jelas, ha? Intas kunu fil makata. Fil makata? Intas kunu fi masjai. Tak, coba orang kata makata tadi itu gimana? Ya. Mang? Intas kunu fi makata. Fi makata, bukan fil makata ya? Fi makata. Iya, karena makka itu tidak pakai alif lam. Iya. Intaskunu fi makkata fasa askunu ma'akum. Iya, karena fi'il syaratnya min af'al khamsa ya. Min af'al khamsa taskununa antum. Taskununa situ apa? Antum. Iya. Antum ya. Ya, makanya ma'akum sahih. Intaskunu fi makkata fasa askunu ma'akum. Taib sahih, grammar sahih. Kalau sedikit saya tanya, apa tanda jazamnya pada fi'il syarat? Hasfun nun. Sahih, karena dia termasuk apa? Minat af'al khamsah. Ya, terus lanjutkan. Boleh. Nah, tasik. Itu apa? Baca soalnya. Fi'lan jamidan. Iya, fi'il jamid. Itu jawab syaratnya fi'il jamid. Apa maksud fi'il jamid ini? Laisa. Yaitu fi'il yang tidak memiliki tasrif. Tidak memiliki tasrif. Iya, tidak memiliki. Seperti apa? Laisa, asa. Iya. Itu tidak ada tasrifnya. Artinya tasrif apa? Tidak ada tasrif fi'il madhi, kemudian mudhari, kemudian masdar, isim fa'il dan seterusnya. Itu yang maksud. Ya. Ya, silakan. Tafadhali. Manif taro ala wahil kadhiba falaisa minni. Ulang kembali. Manif taro ala wahil kadhiban falaisa minni. Manif taro ala wahil. Maniftara atau manistara? Kenapa istara? Iftara, bukan shin ya. Iftara. Iya. Tadi saya terdengar seperti shin. Iftara. Maniftara. Taro ala wahi kadiban falaisa minni. Maniftara ala Allahi kadiban falaisa minni. Falaisa minni. Ini kata apa ini? Minni bukan termasuk saya. Saya siapa di sini? Min Rasulillah. Falaisa min? Min Rasulillah. Min Rasulillah. Taib. Nah, di sini masuk fa ya. Falaisa masuk fa. Kenapa masuk fa? Ana ada laisa. Laisa fi'il ya? Jamid. Iya. Taib. Kaidah sahiha. Terus terakhir. Baca soal dulu. Asaroh. Muktarinan biqad. Muktarinan biqad. Iya. Muktarinan biqad. Itu apa? Berganding dengan kata qad. Apa yang berganding? Jawab syaratnya ya. Jawab syarat yang berganding dengan kata qad. Ya. Contohnya. Mayaksillaha wa rasulahu faqad dolalam ba'ida. Man yaksillaha wa rasulahu faqad dolalam ba'ida. Taib, masya Allah sahih. Coba saya tanya lebih lanjut. Mana fi'il syaratnya? Yaksi. Taib, fi'il syaratnya fi'il mudhari. Berarti dia majzum. Ma'alamatu jasmi. Afu'ilah. Hadfu harfi illah. Ma huwa? Ya. Al-ya. Betul. Asa ya'si. Ya. Kerana sadnya berkasra. Taib sahih. Man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida. Taib sahih. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ahsan. Barakallah fiqh. Untuk Umar Abdillah yang telah terhubung di malam hari ini. Berikut ya, masih di layanan line telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung kembali atau ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini di belakang Umu Abdillah. Kita sapa kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, dari mana? Surya Kelapa Nunggal. Dari Surya di Kelapa Nunggal. Naam, Pak Surya. Silakan, Ustaz. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, silakan, mau dijawab. Dari awal, Ustaz. Yang kesiapan sajalah. Kesiapan antum apa? Apakah dari awal atau dari akhir juga boleh. Boleh acak-acak juga boleh. Silakan saja. Dari rakam wahid. Baik, rakam wahid, silakan. Yaitu apa? Jumlatan ismiyah. Jumlatan ismiyah. Ya. Man fahima hadha ad-darsa fa huwa talibun zakiyyun. Man fahima hadha ad-darsa fa huwa talibun zakiyyun. Masyaallah. Jadi man fahima, jadi fi'il syartnya fi'il madhi sahih. Hadha ad-darsa, kenapa ad-darsa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih bukan darsa, maf'ul bihnya hadha, kata isyarat ya. Jadi darsa sebagai apa? Badal ya. Sebagai apa? Badal. Bentuk keterangan disebut dengan badal. Ini apa? Ini pelajaran. Man fahima hadha ad-darsa fahuwa talibun zakiyun. Masyaallah. Mana jawab syaratnya? Jumlah ismiyahnya? Namstad. Mana jumlah ismiyahnya? Huwa talibun. Iya, huwa talibun itu jawab syaratnya ya. Huwa mubtada, talibun apa? Khabar. Zaki itu sebagai apa? Na'at. Baik. Bagus, sahih. Al-jumlah sahihah. Baik, silakan. Yang lagi? Pakmutani. Baik. Talabiyan al-amr. Al-amr, na'am. In tal'ab, fakhruj minal fasli. In tal'ab, fakhruj minal fasli. Di mana in tal'ab fil fasli ya? Nah. Jadi bagusnya disebutkan terlebih dahulu. In tal'ab fil fasli, fakhruj. Ya. Ya boleh saja. In tal'ab, fakhruj minal fasli. Jayid? Nah. In tal'ab, fakhruj minal fasli. Masyaallah, sahih. Ya, fi'il syaratnya mana? Ukhruj minal fasli. Jawab syaratnya ukhruj ya. Fi'il syaratnya takhruj, iya. Iya. Jadi fakhruj itu fi'il syaratnya. Apakah dia majzum? Jawab syaratnya? Tidak, Ustaz. Tidak. Tapi kenapa sukun dia? Karena fi'il amar. Fi'il amar. Berarti itu bukan majzum, namanya apa? Mabni. Ya, bukan majzum ya. Kalau majzum berarti dia mu'rab. Itu mabni. Mabni ala sukun. Jadi fi'il amarnya mah itu fakhruj, fi'il amarnya mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Karena dia fi'il sahih akhir, kemudian lam yattasil bi akhir syai', karena dia tidak bersambung di akhirnya sesuatu itu alif tasniyah wal jamaah atau ya mukhatabah. Baik, sahih. Ya, kemudian dipakai fa ya, fakhruj. Ahsan. Lanjutkan. Ada lagi? Rukun salis. Salis. Fi'lan talabiyan an-nahyu. An-nahyu. Iya, silakan. In tajlis fala tajlis ala kursiyil mudarrisi. In tajlis fala tajlis. Lanjutkan. Fala tajlis ala kursiyil mudarrisi. Ulang kembali. Tadi ada sedikit salah kelihatan tadi. Terdengarnya. Ulang kembali. Nah, iya. In tajlis fala tajlisu ala kursiyil mudarrisi. Kenapa fala tajlisu? Karena kemasukan la. Kenapa dia dhammah? La itulah apa? La nahiyah. La nahiyah. Fi'ilnya apakah dia majzum atau dia marfu? Majzum. Kalau gitu bagaimana harakatnya? Fala tajlis. Fala tajlis. Taib, pertanyaan selanjutnya. Apakah majzumnya karena apa dia majzum di situ? karena kemasukan la. Ya, bukan karena jawab syarat, tapi kenapa dimasuki oleh la an-nahya. Ini hati-hati. Dia majzumnya bukan karena jawab syarat, tapi karena dimasuki oleh la an-nahya. Karena kalau sudah masuk la an-nahya, fi'il harus majzum. Apakah dia jawab syarat atau bukan, dia tetap majzum. Ya. Jadi, fala tajlis. Maka itu fa masuk kepada la an-nahya. Fala tajlis alal, alaih? Ala kursiyil mudarrisi. Jadi kata kursinya tidak pakai alif lam kerana ini mudaf. Sahih. Ahsant. Ada lagi? Kamrabi. Mujab sampai akhir ya? Fi'lan talabian al-istifham. Taib. Fi'lan talabian yaitu al-istifham. Pertanyaan. Iya. Silakan. Intasrobil qohwata paman syaribal laban. Paman syaribal labana. A'id mal saniyah. Intasribal qahwata. Syariba yashrabu. Syariba yashra. Iya kan? Naam, Ustaz. Naam. Intasribil qahwata. Intasri atau intashra? Intasrub. Intasrub. Naam, syariba yashrabu. Jadi timbangan apa? Fa'ila yaf'alu. Yaitu babur rabi' dari ilmu saraf. Bab yang keempat daripada wazan apa? Fi'il sulasi mujarrad. Kena ada enam wazan. Itu wazan yang keempat. Ya, fa'ila yaf'alu, syariba yashrabu. Ulang sekali ya. Ya, naam, tafadhal. Intashrabil qahwata. Naam. Faman syaribal labana. Iya, jayyid. Faman intashrabil qahwata. Faman syaribal labana. Taib. Masya Allah. Ahsan. Kalau masuk fi'il mudhari'nya? Faman tashrab. Faman yashrab atau faman yashrabu? Faman yashrabul labana. Faman yashrabul labana. Bukan faman yashrab. Yashrabu. Kena man itu istifham ya, bukan man syartiyah. Sahih. Nah. Ya, in tashrabil laba al-qahwata faman yashrabul labana. Ya. Sahih. Kemudian selanjutnya. Muktarinan bilan. Nah, muktarinan bilan. In kasarta hadha miftaha falan nadkhul al-fasla. In kasarta al-miftaha. In kasarta hadha al-miftaha. Naam. Falan nadkhul al-fasla. Falan nadkhul al-fasla. Naam. Kalau fiilnya fiil mudhari, bagaimana fiil syaratnya? In taksur hadal miftaha. Kasara yak. Kasara yaksir. Naam. Kasara yaksiru. In taksir. In taksir. In taksir hadal miftaha. Naam. Falan nadkhul al-fasla. Naam, falan nadkhul al-fasla. Jayid. Naam. Maka fa masuk. Sahih. Nadkhula dia masuk kena lan. Naam, Ustaz. Taib. Ada lagi? Rakam tadi. Naam. Muktarinan bima an-nafiyah. Bima an-nafiyah. Tafadhal. In ja'al mudarrisu faman akhruju. In ja'al mudarrisu faman akhruju. Fama akhruju. Akhruju. In ja'al mudarrisu fama akhruju. Taib. Masya Allah. Taib, ahsan, barakallah fik. Masya Allah, contoh-contoh sudah bagus ya. Ya. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Al-Akh Surya dari Kelapa Nunggal untuk penelpon kedua menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan keempat ini. Baik, berikutnya Ustaz, kita persiapkan yang lainnya. Ya. Bagi Anda yang ingin terhubung pula di kesempatan ini, silakan di 0218236543 setelah atau di belakang Bapak atau Al-Akh Surya tadi di Kelapa Nunggal. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Rianti di Tangerang. Rianti di Tangerang. Rianti di Tangerang, ya. Ingin Ana cuma mau tanya, Ustaz. Oh iya. Ingin ikut berarti? Surat Al-Qari'ah sama surat Al-Qiyamah itu sama-sama artinya hari kiamat, kan bahasa Arab tuh Pak Ustaz. Masih Qari'ah sama Qiyamah tuh sama ya Pak Ustaz? Iya. Yeah. Bahasa Arab. Syukran Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kan nama Asmaul Qiyamah ya. Nama-nama kiamat itu banyak ya. Termasuk Al-Qari'ah, kemudian Al-Qiyamah, dan banyak sekali namanya. Iya. As-Sa'ah seperti itu. As-Sa'ah, iya. Baik. Demikian jawaban dari Ustaz. Memang itu adalah salah satu nama-nama dari hari kiamat. Barakallahu fikum. Berikutnya kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di malam hari ini di belakang Pak Surya di Kelapa Nunggal tadi. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Nah. Dengan Abu Abdullah dari jauh nih Ustaz, dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, Pak siapa tadi? Iya. Afwan? Abu Abdullah. Abu Abdullah, nah. Jadi, di Medanil Ghazwah ya Ustaz. Ah, Masya Allah. Barakallahu fiik, sahrallahu amrak, yassarallahu amrak. Amin. Amin ya Allah. Amin. Gini Ustaz, aku mau tanya ini. Mm-mm. Baru pertama kali bisa tembus ini Ustaz. Oh iya iya. Iya Bapak, silakan. Jadi mau tanya Ustaz, kalau kajian Durusul Lughah yang 1-2 itu kapan diadakan Ustaz? Baik. Oh iya. Bapak menyimak dari radio atau televisi ini Pak? Dari TV Roja ya? Dari televisi. Iya. Saya agak jauh dari televisi, memang karena telepon saya agak jauh. Iya. Nah. Cukup? Baik, ya. Barakallahu fiik. Nah. Iya, saya mau tanya Ustaz, ya cuma itu saja. Kalau kapan jilid satunya, kemudian jilid duanya kapan, supaya ada saya mau ikutkan istri dan anak-anak. Oh iya, iya. Masyaallah, iya. Nah. Baik, insyaallah kita akan sampaikan atau jawab pertanyaan, mungkin karena ini soal teknis Ustaz ya. Kami jawab. Dan tapi yang jelas sudah ada rekaman ya. Ada Ustaz. Bisa di-download ya. Iya, bisa Ustaz. Iya, karena sekarang ini jilid pertama tidak diulang lagi ya. Diulang ya. Kedua hanya di radio saja. Di radio saja ya. Karena waktu itu memang Roja TV belum. Iya, iya. Nah, belum. Sekarang mangga. Sudah masuk jilid dua ya. Sudah Ustaz. Sudah ya. Jilid pertamanya masih diulang lagi. Jilid pertama tetap diulang terus, diulang namun lagi. Hanya di radio. Radio ya. Nah. Rekaman ya. Iya Ustaz. Oh iya, mungkin hari apa mungkin bisa disampaikan Pak, hari apa itu? Ya, kita sampaikan dari beberapa jadwal mungkin ya untuk pemutaran ulang. Yang pertama untuk siaran langsung jilid kedua kitab Durusul Lughah ini bersama Ustadz Hamzah Abbas, dapat Pak Abdullah, Abu Abdullah ataupun para pendengar maupun pemirsa yang lainnya ikuti di hari Kamis di waktu yang sama seperti di kesempatan malam hari ini. Kamis pukul 20 atau 8 malam bersama Ustadz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala membahas jilid kedua dari kitab Durusul Lughah. Adapun jilid ketiga sebagaimana di kesempatan malam hari ini. Kemudian untuk pemutaran ulang dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu, jilid pertama kita sampaikan bahwa kajian bahasa Arab jilid pertama dari kitab Durusul Lughah Anda dapat menyimaknya di Radio Roja pada tiap hari Rabu pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Pemutaran ulang dari bahasa Arab jilid pertama, karena waktu itu memang Roja TV baru muncul atau baru naik di layanan satelit di tahun-tahun berikutnya, Ustaz. Sehingga untuk pemutaran jilid pertama hanya ada file dari audio, kita putarkan kembali di Radio Roja pada tiap hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pemutaran ulang di jilid kedua pada hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Adapun file ataupun rekaman ulang dari jilid ketiga dapat Anda simak pada hari Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat di Roja TV. Demikian mungkin dapat disimak dengan baik. Insya Allah mungkin kita ulangi kembali untuk siaran langsung bahasa Arab ada pada hari Kamis dan juga hari Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Pemutaran ulang untuk bahasa Arab ada di hari Selasa dan juga hari Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian mungkin. Nah, Ustaz, kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut berinteraksi ataupun berlatih masih pada latihan keempat di pelajaran 15 ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Pak Malik. Nah, mohon maaf Bapak sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya agar tidak terjadi feedback. Maaf, dengan Bapak siapa tadi, Pak? Pak Fahmi. Pak Khalid. Pak Khalid. Khalid. Dari mana Pak Khalid? Kampung Tengah. Dari Kampung Tengah, Masya Allah. Silakan, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya. Ustaz, mau tanya aja Ustaz ya. Oh iya, iya. Itu kalau asar apa ya? Itu irobnya gimana ya, Ustaz? Man aroda dunia, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda al-akhirah, fa'alaihi bil ilmi. Iya. Wa man aroda huma, fa'alaihi bil ilmi. Itu jumlah fa'alaihi bil ilmi jadi apa, Ustaz ya? Itu jawab syaratnya. Itu jumlah ismiyah. Kemudian itu mubtada'nya dimasukkan oleh ba zaidah. Paham tak? Fa'alaihi bil ilmi. Ilmi itu adalah mubtada muakhar majrur bil ba zaidah. Dia masuk oleh ba zaidah tufidu taukid. Asalnya adalah fa'alaihi al ilmu. Jadi untuk menegaskan maka masuk ba zaidah. Jadi ba'i za'idah itu bisa masuk pada mubtada, bisa masuk kepada fa'il. Bisa apa? Contohnya waqafa billahi syahida. Waqafa bil mauti wa'idha kata Rasulullah. Jadi kafa itu fi'il madhi, fa'ilnya Allah lafzul jalalah tapi majrur dengan ba za'idah. Nah, tujuannya apa? Lit taukid, untuk menegaskan. Jadi kafa, kafa billahi. Asalnya apa? Kafallahu syahidah. Kena ayat kan tidak boleh diubah kan? Tidak boleh diubah. Itu asal kalau kalau dibuang banyak. Sama seperti hadis tadi, kafa bil mauti wa'idha. Asalnya kafal mautu wa'idha. Wa'idha sebagai tamyiz. Ada mengirapnya sebagai hal. Lebih kuatnya sebagai tamyiz. Demikian syahidah sebagai tamyiz. Nah, demikian juga fa'alaihi bil ilmi. Ay, asalnya fa'alaihi al-ilmu. Naam, sah. Mafhum? Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Tanya lagi ini. Iya. Ini buku yang ada sekarang, itu cuma ada sampai 17 bab kalau nggak salah, Ustaz, ya. Iya. 17. Padahal itu di buku lain itu sampai 33, Ustaz. Iya. Ya, insya Allah. Insya Allah mungkin ada kelanjutan. Ya, saya... Cuman... Iya. Ada satu lagi, Ustaz. Itu yang lain saya lihat ada sampai jilid 4, bukan jilid 3. Iya. Ya, Masya Allah. Mau dibaca ya. Oh iya. Boleh juga dikasih ke raja itu informasinya ya. Iya. Ini, Ustaz. Iya. Syukran, Ustaz. Afan. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Iya. Baik, terima kasih Abu Khalid atau Bapak Khalid yang telah terhubung bersama kami. Barakallahu fiik. Yang Masya Allah tentang Eropa tadi dan juga informasi yang telah disampaikan. Ya, nanti diusahakan oleh raja untuk kelanjutan ya. Insya Allah. Ya, walaupun ada apa, Ustaz Ehsan mungkin ada gagasan nanti ada juga apa selingan ya, Pak, tetap memperdalam nahu ya. Ya, mungkin kitab kitab yang lain di apa dari awal tapi kitab yang lain melatih kembali dan ingat kembali grammar-grammar yang sudah kita pelajari. Mungkin di kitab lain barangkali ada yang belum kita pelajari. Insyaallah. Baik, insyaallah. Iya. Barakallahu fikum dan terima kasih telah terhubung bersama kami mungkin tadi. Mungkin barangkali ada pendengar maupun para pemirsa barangkali khawatir abis ini batik selesai. Insyaallah ada kelanjutan barangkali. Iya, insyaallah tetap dilanjutkan insyaallah karena ilmu nahwu merupakan ilmu yang sangat penting. Iya. Tidak bisa ditinggalkan. Baik, Ustaz. Iya. Nah, barakallahu fikum. Dan pendengar azakullah di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan tambahan informasi juga bagi Abu Abdullah ataupun pendengar maupun pemirsa yang lainnya, Anda pula dapat mendapatkan file audio atau pelajaran-pelajaran yang telah lalu dari apa yang telah kita pelajari, baik pembahasan bahasa Arab jilid pertama, jilid kedua ataupun jilid ketiga di website kami. Silakan dapat meluangkan waktu Anda mengunjungi di www.radioroja.com. Silakan masuk saja atau memasukkan kata kunci durusul ghoh ataupun pelajaran bahasa Arab, ataupun Anda dapat memilih dari pemateri-pemateri yang ada, baik Ustaz Hamzah Abbas atau Ustaz Masud Mahmud, memiliki ataupun untuk melihat pelajaran-pelajaran yang telah lalu, ataupun dapat mendownload dari kitab atau dalam format PDF durusul ghoh yang telah kami sisipkan pula di halaman durusul ghoh di website kami tersebut. Silakan kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, masih di pelajaran ke-15 ini, latihan ke-4, bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon 6 021 823 6543. Sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana? Dari Buton ini. Dari Buton. Ya. Bapak siapa? Alhamdulillah dari Buton ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, silakan ingin bertanya atau ingin berlatih bersama kami membaca latihan-latihan. Tidak ada butuh sampaikan salawat ini saya. Bagaimana? Apa? Salawat. Pertanyaannya? Ini kita dalam kajian bahasa Arab ya. Iya. Kita Bapak, fokus kepada bahasa dan grammar. Iya. Bapak, nanti kalau ada terkait dengan hukum bisa ditanyakan kepada kajian-kajian yang terkait dengan hukum ya. Mungkin ingin bertanya tentang hukum ya. Mohon maaf Bapak, kita sedang terhubung di pelajaran bahasa Arab ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang selain dari pembahasan kita, kita mohon untuk sesuai dengan penjelasan atau pembahasan di kajian-kajian masing-masing. Berikutnya, kita masih mempersilakan bagi Bapak pendengar maupun pemirsa yang ingin turut bergabung di malam hari ini. Sudah ada yang masuk kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan langsung dengan Ummu Fatimah. Nah, tafadhali Ummu Fatimah. Nah, masyaallah barakallahu fiki. Wa fika barakallahu, wa fiki barakallahu. Nah. Yang kira-kira mana yang belum dijawab dulu? Dua pekan yang lalu. Hah? Yang belum dijawab? Iya. Samin mungkin. Samin. Taib, tafadhali. Ida aradta an tusafiru fasa usafiru insyaallah. In aradta an tusafiru fasa usafiru insyaallah. Insyaallah. Ai fasa usafiru ma'aka insyaallah. Nah. Taib. Ada contoh lain? Yang itu tidak ada, yang sekarang yang jamit. Baik. Silakan. Naam, tafadhali. Man lam yajtahid falaysa lahu najahu. Man lam yajtahid falaysa lahu najahu. Falaysa lahu an-najahu. An-najahu. Kenapa an-najahu? Isim laisa. Isim laisa, mana khabarnya? Syibul jumlah lahu. Lahu, berarti isim laisa mu'akhar ya. Isim laisa mu'akhar. Naam, sahih. Man lam yajtahid falaysa lahu najahu. Jayid, naam. Yang muqtarinan biqad. Muqtarinan biqad. Tapi ini enggak yakin. Naam. Wa man ya'malis salihati faqad ata Allahu wa rasuluhu. Wa rasuluhu. A'idi. Man ya'mal as-salihati. Man ya'mal as-salihati faqad faqad ata Allahu. Faqad ata Allahu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Kenapa dia marfu di situ? Salah. Faqad ata Allaha wa rasulahu. Kenapa dia mansub? Maf'ul bi. Mana fa'ilnya? Damir musatir. Takdiruhu? Takdiruhu wa ya'uni laman. Ilaman, sahih, na'am. Waman? Waman ya'mali. Na'am, waman ya'mali salihati faqad ata'allaha wa rasulahu. Nah, itu baru benar. Naam, sahih. Naam. Itu aja, Ustaz. Itu aja. Sudah boleh. Coba bikin kalimat. Siapa yang sabar, maka sungguh dia berhasil. Bahasa singkat saja itu, coba. Siapa yang sabar, maka sungguhnya dia berhasil. Man yasbir, faqad berhasil. Najah ya Ustaz ya. Faqad najah. Man sabara faqad najaha. Man sabara faqad najaha. Man sabara. Itu kalau pakai fi'il madhi. Iya. Man sabara faqad najaha. Ya. Karena syartiyah itu mengandung makna apa? Istiqbal akan datang. Makanya terkadang ada fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya fi'il mudhari atau sebaliknya itu boleh. Ya, karena syartiyah itu adalah istiqbal. Ya. Nah, ahsan. Nah, cukup, barakallahu fiik. Nah. Siap-siap ya, yang nomor limanya. Ya. Baik. Terima kasih Umu Fatimah yang ingin yang telah terhubung bersama kami. Masih di latihan 4 atau latihan kelima, Ustaz? Iya, boleh kita lompat kelima. Baik. Iya, nanti juga sama saja kan nanti dong. Nah, nanti nanti jawab syaratnya tinggal pilih. Ya. Jawab syaratnya tinggal pilih, kemudian ada tuh syaratnya sudah ada di sini nomor 5. In man ma mahma mata aina ai. Nah, itu ada tuh syaratnya, ada pun jawab syaratnya. Tinggal pilih yang 10 tadi itu. Ya. Apakah jumlah ismiyah, apakah pakai qad atau fi'il jamid dan seterusnya. Ya. Masih ada kaitannya. Baik. Nah, kita persilakan bagi Anda pada pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami untuk berlatih di malam hari ini tentunya di layanan telepon 0218236543. Naam, kita sapa. Halo. Naam, terputus. Silakan bagi Anda pula yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor 0819896543. Kembali di layanan telepon bagi Anda yang ingin berlatih berkenaan dengan pelajaran malam hari ini. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ya, halo. Naam, nampaknya terputus dan belum terhubung ataupun belum sempat menyampaikan pembacaannya. Silakan, kita angkat untuk penelpon yang lainnya. Halo? Ya, baik, silakan. Naam, kembali di layar-layar telepon 0218236543. Atau Anda yang baru saja bergabung bersama kami, silakan dapat membuka pada halaman ke 127. Ya, halo. Assalamualaikum. Naam, dengan siapa, dari mana? Dengan Yanti di Tangerang. Iya, ibu yang tadi ya. Ingin bertanya atau ingin berlatih, Bu? Fattakullah la lahum tuflihun ama fattakullah la lahum turhamun tuh artinya sama apa beda ya, Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terlalu cepat-cepat ya. Mau buru-buru ya, mau kemana deh. Hanya ingin bertanya tentang makna maksudnya. Iya. Iya. Saya pikir di akuan terjemahan sudah ada. Iya, terjemahan ada. Juga bisa dilihat ya. Iya. Karena kalau lain lafaz kan lain maknanya. Ada turhamun, kamu semoga kamu dirahmati. Iya. Tuflihun, kamu apa, menang arti apa, selamat di akhirat, kan gitu, ya. Baik. Selamat di akhirat, selamat dunia dan akhirat, ya tergantung kata. Iya. Ya. Baik, Sob. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Naam, silakan. Bagi Anda yang terhubung bersama kami, turut berlatih, sebagaimana telah didahului. Iya. Memang tidak cukup terjemah, iya, perlu panduan tafsir ya. Iya. Tafsir ya, biar lebih luas. Naam, ya. tafsir yang paling bagus adalah tafsir At-Tabari. Di banyak adalah tafsir Al-Imam Ibn Katsir. Itu tafsir yang paling bagus. Dan paling enak adalah termasuk tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Ya, itu dijabarkan. Nah, nanti ada yang ingin lebih dalam mengetahui makna atau yang tafsirannya dapat merujuk dari kitab-kitab tersebut, Ustaz. Bahkan sudah ada terjemahan ya, tafsir Ibn Katsir sudah ada terjemahannya. Sudah satu beberapa jilid. Iya, terjemahan oleh Pusaka Imam Syafi'i ya. Dan beberapa pustaka yang lain mungkin juga. Sudah juga. Tinggal beli saja kitabnya. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon, kita masuk ke latihan ke-5 sebagaimana telah disampaikan tadi. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadhil, Ustaz. Naam, tafadhali. Iqra rakam 5. 65 ya. Adkhil kala kula khil aidi aidi ini sudah botak itu enggak ada harakatnya udkhul udkhul udkhul adkhil makanya kalau untuk membaca coba diperhatikan secara keseluruhannya ya jangan hanya satu kata saja perhatikan tapi lihat kata selanjutnya karena itu bisa udkhul bisa adkhil bisa adkhulu kan gitu. Karena enggak ada harakat. Oh, adkhulu. Ya min adkhulu. Kenapa? Adkhulu saya masuk. Nah, ini kan seperti ini biasanya kan perintah ya. Iya, kan dari awal tuh banyak sekali bentuk perintah. Instruksi. Apa dia, Pak? Adkhil. Adkhil. Bukan udkhul. Kalau udkhul masuklah kamu. Kalau adkhil masukkan. Iya. Adkhil. Kula min kula kenapa enggak ditanwinkan kulan iya iya adkhil kulan iya adalah disyartil ini min ada min iya betul min adalah disyarti iya al asyati iya melatih mufidatin. Nah, masya Allah sahih. Al-Qira sahih. Adkhil kullan min adawati. Jadi kullan itu dia mansub. Mansub. Dia sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Daripada adkhil min adawati. Dia kasrah. Karena dia min huruf jar. Adawat. Bentuk jamak daripada adat. Adat. Jamaknya adawat. Ya, adatun adawat min adawati syarti betul kasrah karena dia mudhaf ilaih al atiyati kasrah kenapa naat dari kata atau untuk kata adawat adawat iya bukan syartinya tapi adawat adawat ya iya makanya makanya al atiyati pakai ta marbutah muannas karena adawatnya muannas min adawati syartil atiyati fi jumlatin mufidatin betul mufidat sebagai naat untuk kata jumlatin tapi bisa diterjemahkan masukkan iya masing-masing dari adat syarat iya di bawah ini berikut ini berikut ini ada jumlah yang dalam kalimat yang ufidah sempurna iya dalam kalimat sempurna berarti gunakan ya gunakan kata ini bawah ini dalam bentuk apa kalimat sempurna di mana ini adalah adawatu syart jadi adatu syart adawatu syart iya yang pertama in tam suruh yang surukum ayat akdamikum. Hah? Itu ayat jangan salah baca. Intam suruwaha. Iya. Yang surukum. Intam suruwaha. Yang surukum ayat akdamikum. Akdami kenapa kasra mimnya? Akdamakum. Kenapa ma? Akdama. maf'ulun bih. Maf'ul bih. Nah, inilah. Jadi kalau sudah tahu kaidahnya, insya Allah walaupun Al-Qurannya tidak berharakat, insya Allah sudah bisa dibaca. Iya. Jadi intan surullaha. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Pertanyaan saya. Fi'il syaratnya mana? Yansur. Fi'il syarat. Bukan jawab syarat yang saya tanya. Tansuru itu marfu atau majzum? Majzum. Apa tanda jazamnya? Hasfun nun. Asalnya apa? Tansuruna. Iya, bukan tansur ya, tansuruna. Karena di ujung ada yansurkum, ada kata kum. Iya, ada kata apa? Kum. Kum ini kembali kepada waw jamaah yang ada pada kata tansuru. Iya, betul. Dibuang huruf nunnya karena dia min afil khamsa. Asal tansuruna. Jadi in tansuru. Nah. Taib. Jawab syaratnya apa tadi? Yansurkumullahu. Ya. Majzum, tanda jazamnya apa? Sukun. Iya. Tanda jazamnya sukun, karena fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawab syaratnya juga fi'il mudhari, maka dia majzum. Iya. Kemudian wa yusabbit. Kenapa majzum di situ? Ataf, betul. Ataf kepada yansur. Ya, ataf kepada jab syarat. Ya, kena maktuh ke sana. Kena itu sebagai jab syarat juga, cuma dalam bentuk ataf. Itu penghubungan. Dihubungkan kepada yansur dengan kata waw, huruf waw. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fik. Aman, mau. Ya, silakan. Ya. Berarti sudah dijawab nih. Man kasata syai'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar. Wah, ini pakai ayat ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau saya minta ini, kalau bisa itu, coba bikin takbir sendiri. Melatih ya. Iya. Melatih. Kalau untuk ayat itu bisa dijadikan dalil saja. Di tadabur. Iya. Nah, ini kita ini diminta untuk apa? Melatih menggunakan kata man, ya, supaya kita bisa terlatih adat syarti, menggunakan adat syart dalam kalimat sempurna dalam, dengan takbir kita sendiri. Ya. Man hafidzul Qur'ana. Man yahfadzil Qur'ana. Ya. Fahuwa inda rabbihi. Apa arti fahuwa inda rabbihi? Maka dia di sisi Tuhannya. Baik, coba saya kasih ini aja ya. Coba bahasanya, coba terjemahkan. Saya terkait dengan contoh ini enggak masalah. Siapa yang menghafal Quran, maka baginya pahala di sisi Allah. Man yahfadzil Qur'ana falahu ajruhu inda rabbi. Nah, falahu ajruhu inda rabbihi. Iya, atau inda Allahi atau inda rabbihi, di si Tuhannya. Nah, itu dia. Falahu ajruhu inda rabbihi. Itu jawab syaratnya bentuk apa itu? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Sahih, betul. Jadi falahu ajru. Ajru itu sebagai mubtada muakhar, khabarnya lahu syibul jumlah khabar muqaddam. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Fikum barakallahu. Ya. Saya Allah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah yang telah terhubung bersama kami kembali di kesempatan malam hari ini dari Solo. Berikutnya di latihan kelima ini, bagi Anda yang ingin terhubung dan berlatih, dapat menghubungi di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana catatan ya, Ustaz? Nah, baik, tafadhali. In nah. Rota, coba yang ma-nya. Yang ma yang yeah. Belum buat. Belum buat. Yang buat apa? Im, silakan. Mahma. Mahma, iya. Mahma tahmil. Uhibbuhu. Mahma tahmil. Tahmil. Uhibbuhu. Uhibbuhu. Itu benar enggak, Ustaz? Taib. Mahma tahmil uhibbuhu. Jadi apapun yang kau bawa, saya menyukainya. Baik, makna bagus, tapi coba kita runut dari sisi kaedahnya. Mahma tahmil uhibbuhu. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya uhibbu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah. Taib, apa yang menghalangi fi'il mudhari itu majzum? Bukankah jawab syarat itu majzum? Iya, Ustaz. Nah. Lagi mikir tadi majzumnya tandanya apa? Uhibba. Iya, fi'il mudha'af. Tetap saja semua fi'il yang kalau dia fi'il sahih akhir, nah, itu tanda jazamnya sukun. Masa. Kalau dia tidak bersambung di akhirnya alif tasniyah, waw jama'ah, dan ya mukhatabah. Nah. Ya, kalau bersambung, tanda jazamnya hasfun nun. Nah. Ya, kalau dia bersambung dengan nun niswa, nah, maka dia fi'il apa? Mabni, permanen tidak berubah. Nah. Nah. Nah, sekarang uhibbuhu itu fi'il adalah mudhari, fi'il sahih akhir kan? Nah, nah, fi'il sahih dia tetap jazam. Karena tidak ada bersambung di akhirnya. Dan ini termasuk fi'il mudha'af. Nah. Nah, sekarang bagaimana tanda jazamnya kalau dia fi'il mudha'afnya? Ahabba yuhibbu. Uhibbu kan arti saya ya. Uhibbu. Iya. Nah, uhibbuhu. Tanda jazamnya bagaimana? Jadi mansub fathah, Ustaz. Pakai fathah uhibbahu. Uhibbahu. Iya, itu bukan mansub. Itu dia majzum, majzum. Ya. Dari mana tahu jazam? Betul, ketika mansub juga dia uhibba, ketika jazam juga uhibba. Nah. Sama tandanya. Iya. Nah, kan dari mana kita tahu dia majzum? Karena dia tadi sebagai jawab syarat ya. Iya. Nah, jelas itu majzum, tidak mungkin dia mansub. Nah. Nah, kenapa bisa fathah? Karena ya fi'il mudha'af tadi, Ustaz. Nah, fi'il mudha'af. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa nah, fi'il mudha'af adalah fi'il yang di akhirnya adalah dua huruf yang bertasydid. Iya, bertasydid. Iya. Nah. Huruf yang bertasydid. Berarti asalnya apa? Ini hababa. Uhibbu ya, uhibbu. Ahbab. Masyaallah. Ahbab. Iya. Afwan, hadha qalb thabit permanen ini. Baik, labas. Baik, uhibbu. Nah. Ini huruf terakhir ini, ada berapa huruf terakhirnya? Ada dua, Ustaz. Huruf dua. Iya, asalnya hababa. Yuhibbu. Iya. Yuhibbu. Ah, itu apa sama? Hababa itu asal hab. Apa asal apa? Habba itu hababa. Itu asalnya. Hababa. Nah. Iya. Ini asalnya hababa. Ya, karena huruf yang sama, maka diidghamkan. Nah. Maka apa? Diidghamkan. Jadi apa? Hab. Tasydid. Pakai tasydid. Jadi habba. Sudah? Nah. Nah, kemudian masuk wazan timbangan apa? Af'ala. Af'ala. Ini kan sulasi mujarrad. Iya, Ustaz. Iya. Timbangan af'ala, maksud timbang af'ala. Ya. Jadi ahabba, ah, masuk hamzah. Asalnya apa? Asalnya ahbaba. Nah. Itu asalnya ahbaba. Jadi masuk ahabba, yuhibbu. Makanya apa huruf mudara'anya pakai apa? Dhamma. Uhibbu. Daripada af'ala, yuf'ilu. Uf'ilu. Jadi uf'ilu. Asal uhbibu. Itu kalau dibuka idghamnya, uhbibu. Ini asalnya. Nah, uhbibu. Uf'ilu. Af'ala yuf'ilu, huwa yuf'il, kalau ana uf'ilu, uf, iya, itu saya, uf'ilu, kan sama ini, u, hamzah, huruf keduanya, atau fa'fi'ilnya, ha, sukun, ya. Kemudian fi'ilnya kasra, ini sama, kemudian dalam fi'ilnya apa, dhamma, uh, uf, uf'ilu, uhbibu, sudah? Nah, karena ini satu jenis, maka diidghamkan. Jadi tasdid. Gini kan? Jadi tasdid. Ini dia, jadi tasdid. Nah, kemudian ada sukun. Nggak mungkin bisa dibaca sukun di sini. Ada sukun di sini. Itikau sakinain. Itikau sakinain. Maka, ain fi'il. Ain fi'il yang uhbib. Ain fi'il pindah harakat kepada ini. Mafhum ini? Nah, belum jelas kayaknya, naam-naam aja nih. Iya. Ya, saya ulang kembali. Ini ilmu ilalnya. Nah. Ya, Pak. Oh. Ini asalnya. Oh, bibu. Of ilu. Ini apa? Ini fa fi'il. Ini ain fi'il. Ini ain fi'il. Ini lam fi'il. Kan tiba wazan fa'ala. Nah. Iya kan? Nah. Kemudian, karena dia satu jenis, maka diidghamkan. Ya. Jadi apa? Nih. Nah, masukkan, jadi ini, masukkan dia. Berarti ini apa? Dua huruf ini. Iya. Digabung dua huruf. Di situ huruf pertama, ba huruf pertama ain fi'il, ba kedua adalah lam fi'il. Lam fi'il. Sudah? Nah. Bisa baca enggak nih? Enggak bisa. Enggak bisa baca, kenapa? Karena ini sukun. Enggak bisa dibaca. Maka, kasrah. Yang kasrah tadi ini, ain fi'il, ba kas bi, uh bi, pindahkan kepada fi'il fa'il sebelumnya. Jadi apa? Uhibbu. Ini dia. Tadi ini. Uhibbu. Iya. Itu ilmu sarafnya. Nah. Ilmu ilal. Uhibbu. Nah, sekarang masuk jazam. Jazam. Iya. Iya. Jazam. Bapak jazam terbaik. Jab syarat ya. Jab syarat dia majzum. Nah, sekarang jazamkan dia uhibbu. Bagaimana menjazamkannya? Bagaimana jazam? Ya sukun kan? Iya. Karena dia enggak bersambung huruf sama sekali di akhirnya. Kemudian ini hurufnya bukan huruf ilat. Kalau ilat, bukan huruf ilatnya. Sukun kan? Apa yang terjadi? Uhib. Apa yang terjadi? Jadi sukun, Ustaz. Hah? Sukun tapi bertasdid dua. Lirtika uksar kinanya. Berarti apa? Dua huruf bersukun semuanya kan? Iya. Huruf pertama sukun, huruf kedua sukun. Huruf pertama sukun kena huruf asli, kemudian huruf kedua kena sukun kena fi'il apa? Mazum. Iya. Maka bertemu dua sukun, maka litakhallus, litikau sakinen, mesti diharakatkan. Ya. Nggak mungkin tidak ada jalan lain kecuali dia harus diharakatkan. Sekarang tinggal harakat apa? Tinggal harakatnya kalau imma dhamma wa imma fathah. Itu saja harakatnya. Kasrah tidak ada. Karena fi'il bukan kasrah. Bukan fi'il tidak ada kasrah. Kasrah itu tanda isim. Iya. Yeah. Tidak ada fi'il kasrah. Yang ada imma fathah wa imma dhammah. Iya, yeah. Tinggal pilih mana. Maka ulama apa? Ulama lughah, maka fathah yang dipilih. Kenapa fathah? Akhaf. Harakat yang paling ringan. Ringan. Dan paling mudah adalah fathah dibandingkan dhamma. Makanya uhibba. Kalau uhibbu lebih berat dibandingkan fathah. Uhibba. Nah itulah dia. Jadi tanda jazamnya hakikatnya adalah sukun sebetulnya. Ya. Nah. Jadi wakusira liltika usakin. Wafutiha liltika usakin. Difatahkan kenapa? Bertemu dua sukun. Karena huruf akhir itu dua huruf. Jadi kembali tadi. Iya. Mahma tahmil. Mahma tahmil. Uhibbahu. Uhibbahu. Ya itu dia. Uhibbahu. Apa saja yang kau bawa, saya menyukainya. Iya. Satu lagi Ustaz yang mata. Ustaz. Baik, silakan. Mata. Mata tadhab. Adhab. Baik. Mata tadhab. Adhab. Betul. Mata tadhab. Adhab. Nah, aina taskun askun. Aina taskun askun ma'aka. Aina tadhhab adhhab ma'aka. Kalau aina takun fasa azuru, betul enggak Ustaz? Madza aina taskun? Aina takun laisa taskun takun. dimanapun kau berada gitu. Oh, aina takun bisa, iya. Nah, fasa azur. Iya. Fa? Fasa azur. Fasa azuruka. Fasa azuruka. Iya. Atau aina taskun? Hah? Di sini ma. Iya. Boleh pakai ma, pakai aina ma. Iya. Boleh Ustaz, aina ma. Ya, aina ma kan syartiyah juga kan? Oh. Iya. Aina ma. Ya, ma itu mazaidah, menjadi syarat. Jadi aina atau ainama termasuk adatus syarti. Oh, iya. Ainama tam. Fasa azur kan. Nah. Fasa azur jam beri sukun karena sudah masuk Asin. Sin. Fasa azuruka. Tidak boleh dia majzum karena sudah masuk sin. Oh, iya, jangan lupa itu. Ayya, ayu. Ayya kitabin taqra aqra. Nah, ayya ta'amin ta'kul akul. Ayya syai'in tada fi jaybika, ayya syai'in tada fi jaybika ta'man alaihi. Apa saja kau taruh di kantong atau ayya syai'in tada. Ya kan, ayya syai'in tada. Iya. Kalau makna ya. Madah? Gini. Man laqiyal muslimina, kalau hina idzin itu bermadi mana saja Ustaz? Apa maksudnya apa? Hina idzin. Kenapa? Nyambung enggak gitu Ustaz? Gimana? Man laqiyal muslimina hina idzin faqul salam. Hina idzin ketika itu, gimana itu? Enggak bahasanya enggak ini. Iya. Iya. Jadi kalau kita bikin bahasa jangan dipaksakan. Bahkan harus kalau bisa bahasa kita sini harus sesuai dulu bahasanya, iya ya, baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Nah, ya. Satu lagi inna ya. Rasa antash araba fala tashrab qaiman, in aratta antashraba fala tashrab qaiman. Betul kan? Iya betul. Nah. Fala tashrab qaiman. Au in tashrab fala tashrab qa'iman. Lebih simpel lagi. Langsung di. Enggak perlu pakai aratta lagi. Naam. In tashrab. Naam. In tashrab fala tashrab qa'iman. Lebih apa? Singkat, praktis dan itu lebih bagus bahasanya. Iya. Ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi insyaallah untuk latihan ini kita cukupkan ya. Masalah syartiyah ini tinggal antum para pemirsa dan para pendengar Radio Raja tinggal melatih sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kalau ada ayat-ayat atau hadis terkait ini coba ditadabur ya, dilihat kaidahnya. Ya. Untuk memantapkan kaidah yang sudah kita pelajari. Insyaallah pekan depan kita masuk kepada hal yang lain insyaallah. Assalamualaikum. Iya. Dan mungkin disampaikan untuk istitam kita. Iya, taib jazakumullah khairul jaza. Memang latihan ini boleh dikatakan syartiyah ini cukup panjang ini. Iya, ya, termasuk kaidah yang cukup panjang dan latihan juga cukup banyak yang diberikan. Taib jazakumullah khairul jaza. Sebagaimana sering saya ingatkan, berlatihlah banyak-banyak atau sering berlatih ya. Dan sering menggunakan kata-kata ini agar supaya lebih mantap kaidah yang kita kuasai. Baik, jazakallahu khair jazak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.